بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة min khalaq. Kata musannif rahimahullah, dan juga tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad alimu, dan mereka sungguh telah tahu siapa yang mengambilnya, dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Tidak mendapatkan bagian di akhirat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka sudah tahu bahwasanya kalau mereka ishtarahu, domirnya kembali kepada sihir. Mengapa? Karena ayat sebelumnya berbicara tentang sihir, yaitu tentang Harut wa Marut yang berkata innama nahnu fitnatun fala takfur wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah dia mengajarkan pada seorang pun kecuali berkata, aku fitnatun fala takfur. Aku ini ujian. Kami ini ujian. Jangan kamu kufur. Barakallahu fiikum. Allah mengancam dalam ayat ini, ma lahu fil akhirati min khala. Syarahnya, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, makna khalaq adalah nasib. Bagian. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, wa laqad alima ahlul kitabi, bahwa ahlul kitab sudah tahu, fi ma uhida ilaihim, pada apa yang sudah disampaikan pada mereka oleh nabi-nabi mereka dalam kitab-kitab mereka, anna sahir la khalaqa lahu fil akhirah, bahwa tukang sihir enggak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wa qala al-Hasan laisa lahu din. Sedangkan al-Hasan berkata bahwa dia tidak lagi memiliki bagian dari agama. Artinya kufur. Tidak memiliki bagian dari agama. Fadallatil ayatu ala tahrimis sihir. Maka ayat ini menjadi dalil haramnya sihir dan termasuk dosa besar, bahkan al-mubiqah. Mubiqah maknanya dosa yang membinasakan. Sebagaimana nanti akan dibawakan hadis tentang 10 yang akan membinasakan, di antaranya sihir. Wa kadzalika huwa muharramun fi jami' adyanir rusul. Demikian pula sihir ini diharamkan di dalam agama-agama para rasul. Berarti sebelum Islam, di masa Yahudi juga diharamkan sihir. Di masa Nasrani juga diharamkan sihir. Di dalam agama-agama mereka para anbiya, para rasul, bahwa sihir itu dilarang, bahkan diancam untuk tidak mendapatkan bagian. Ada dua makna di dalamnya. Tidak mendapatkan bagian di akhirat, artinya tidak akan mendapatkan pahala, enggak akan mendapatkan surga, enggak akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, tidak mendapatkan bagian, yakni tidak memiliki sisa agama. Hancur agamanya, rusak agamanya. Berarti yang kedua ini menunjukkan kufurnya sihir. Mengapa Allah katakan walaqad alimu, dan mereka telah tahu? karena sudah pernah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yahudi, Nasrani sudah tahu bahwa sihir itu dilarang, bahkan diancam dengan ancaman besar, yaitu kekufuran dan tidak mendapatkan bagian kebaikan di akhirat. Mereka, kaum Nasrani, mengira bahwa mengusir jin itu dengan salib begini. Oh, pergi, pergi, pergi. Ya, dengan kitab Injilnya dibuka, diginikan, pergi, pergi, pergi. Artinya apa? Artinya mereka tahu bahwa sihir itu bertentangan dengan kitab mereka, bertentangan dengan agama mereka, bertentangan dengan keyakinan mereka. Bagaimana Yahudi? Sama saja. Ya. Seperti itu. Ya. Barakallahu fiikum. Mereka perjanjian lama, Nasrani perjanjian baru. Sama-sama menentang sihir. Barakallahu fiikum. Berarti ini bukti kebenaran ucapan Allah di dalam Al-Quran. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka sudah tahu, mereka sudah mengerti bahwa sihir itu akan menyebabkan mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat dan bertentangan dengan agama. Akan habis agamanya, akan rusak agamanya. Dan juga sama-sama tahu kalau sihir itu kerjasama dengan syaitan. Kerjasama dengan syaitan. Qala Qatadah, waqad alima ahlul kitab fima ahida ilaihim. Berarti alimu domirnya, domir mustatirun fihi, yaitu hum, kembalinya kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Kembalinya kepada ahlul kitab. Wakadzalika huwa muharram fi jami'i adyanir rusul alaihimussalam. Demikian pula sihir diharamkan oleh seluruh para rasul alaihimussalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Wala yuflihu as-sahir haitsu ata. Tidak akan mendapatkan falah tukang sihir dari manapun datangnya. Sihir putih, sihir hitam, sihir abu-abu, sihir kuning, sihir merah, sama saja. Ya. Enggak ada, oh ini ilmu putih, bukan ilmu hitam. Sama saja, sihir itu adalah jelek haitsu ata, dari manapun datangnya. Waqad nassa ashabu Ahmad annahu yakfur bita'allumihi wa ta'limihi. Imam Ahmad telah menyatakan dengan tegas secara nas bahwasanya kafir orang yang mempelajari sihir dan mengamalkan sihir. Barakallahu fikum. Dua-duanya kufur, yang mempelajarinya dan yang mengajarkannya. Ada dua perkara yang tidak boleh dipelajari. Talabul ilmi, mencari ilmu, boleh. Apalagi ilmu agama disuruh, diwajibkan untuk mencari dan mempelajari ilmu agama. Tetapi ilmu yang lain boleh enggak pelajari? Boleh. Mempelajari ini, mempelajari itu, mempelajari masalah bangunan, masalah teknik, masalah kedokteran, masalah apalagi, boleh. Semua ilmu-ilmu dunia boleh kalian pelajari. Illa tnain, kecuali dua yang dilarang. Illa as-sihr wal falsafah. Filsafat. As-sihr sudah jelas dalil-dalilnya fi Al-Quran wa Sunnah. Diharamkan untuk dipelajari. Talabuhu wa ta'limih. Diharamkan mencarinya dan diharamkan pula untuk mengajarkannya. Supaya atau hikmahnya agar sihir tidak tersebar, disebutkan dalam hadis, haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Kok begitu hukumnya? Iya, kalau dia taubat, walaupun taubat, silakan taubat dengan baik-baik, habis itu dipenggal. Supaya apa? Supaya ilmu sihir ini hilang. Sebab kalau tidak, bisa jadi suatu saat dia akan keceplosan. Dulu itu waktu saya belum taubat, saya begini-begini bisa terbang loh. Saya begini-begini bisa jalan sendiri loh. Bocor ke orang. Padahal gak boleh mengajarkan sihir. Orangnya akan nyampaikan ke orang berikutnya, orang berikutnya, orang berikutnya. Tetapi ini hukum barakallahu fikum. Siapa yang memegang hukum? Penguasa, pemerintah. Jadi bukan sembarang orang main bunuh, tidak. Kita hanya bicara hukum. Haddus sayf dorbuhu, haddus sahir dorbuhu bisayf. Hukum tukang sihir itu dorbuhu bisayf. Nanti akan ada riwayat hadisnya insyaAllah. Ala kulli hal. Yang kedua adalah filsafat. Atau yang disebut juga dengan mantik. Mantamantok. Fakat tazandak. Kata siapa itu? Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Sesat. Atau nama lainnya barangkali kalian bingung. Ternyata sama saja. Filsafat atau falsafah. Atau mantik. Atau ilmul kalam. Semuanya sejenis, semakna. Boleh belajar bikin kue? Boleh. Boleh belajar bikin es krim? Silahkan. Boleh belajar programmer, komputer? Silahkan. Mubah, boleh, boleh, boleh, boleh. Dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Boleh mempelajari sihir? Haram. Tidak boleh. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khala. Sudah diketahui oleh semua agama, Yahudi maupun Nasrani, apalagi Islam, bahwa siapa yang mengambil ilmu sihir enggak akan mendapatkan bagian di akhirat. Demikian pula bagaimana kalau ilmu kalam, jangan, akan membuat kamu sesat. Mantamantok faqat tadan faqat tazaddaq. وروى عبد الرزاق عن صفوان ابن سليم أو ابن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. Siapa yang mempelajari sihir syai'an sedikit atau sesuatu, bukan sedikit. Siapa yang mempelajari sesuatu dari sihir, qalilan kana au katsiran, sedikit maupun banyak, maka saat itu dia lepas dari perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hadis ini mursal dari Abdul Razak dalam kitab beliau yang disebut atau yang diberi nama Musannaf Abdul Razak. Kalau Ashabus Sunan namakan kitabnya Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud. Kalau beliau disilakan tulisannya dengan nama Musannaf. Barakallahu fiikum. Tetapi riwayatnya disebutkan mursal. Dan mursal termasuk salah satu bentuk hadis dhaif. Sehingga hadis ini tidak bisa jadi hujjah. Tetapi ada hadis-hadis lain yang semakna dengan ini, bahkan ayat Al-Quran yang melarang untuk mempelajari sihir. Yang Harut wa Marut setiap mengajarkan sihir berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Wallahu ta'ala a'lam wal ma'na sahih. Kenapa kok maknanya sahih? Karena sesuai dengan apa yang ada dalam ayat, sesuai dengan apa yang ada dalam hadis-hadis yang lain. وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا. Para ulama berselisih, apakah tukang sihir itu kafir atau tidak kafir? Walaupun perbuatannya, para ulama menyatakan kufur, perbuatan kufur, perbuatan kufur. Tetapi apakah pelakunya jadi kafir otomatis atau tidak? Berselisih para ulama. Fadhahaba ta'ifatun minas salaf, sekelompok dari kalangan salaf berpendapat, dahaba ini bermadhab, bukan dahab artinya pergi. Sekelompok dari salaf pergi, kemana perginya? Bermadhab, yakni berpendapat, annahu yakfur, bahwa perbuatan sihir kufur, pelakunya kafir. Wabihi qala Malik, demikian dikatakan oleh Imam Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wa qala ashabuhu, dan pengikut-pengikut Imam Ahmad berkata, illa an yakuna sihruhu bi adwiyatin, kecuali kalau sihirnya dengan obat-obatan dan dengan kimia. Kok enggak ada di sini kimia, Ustaz? Iya. Tiada khair, tiada tusiqah. Tidak disebutkan di sini, tetapi makna adwiyah adalah alkimia. Watadkhin, dengan pengasapan. Wasaqasyai, dengan tuangan-tuangan tertentu. Yang la yadurru, yang tidak membuat madarat, fala yakfur, maka tidak kafir. Dengan asap kan biasanya memanggil jin. Itu yang dilarang. Itu yang kufur malah. Tapi apa maksudnya dengan asap? Barakallahu fikum. Tadi saya sebutkan dengan kimia. Obat-obatan kimia. Kamu letakkan di bejanamu kertas-kertas kering sama bubuk mesiu. Tahu bubuk mesiu? Isinya peluru. Atau dengan pentolnya korek api dikerok, masukin sini. Kemudian kamu memiliki HCl, asam klorida namanya. Kamu percikan dari jauh, air cair, terbakar dia. Pura-pura komat kamit, terus nyala. Wah, hebat sekali. Sihir. Ini barakallahu fikum tidak mengkafirkan. Mengapa tidak mengkafirkan? Enggak ada isti'anah bil jin, enggak ada isti'anah bil syaitan, hanya dengan kimia. Dengan alkimia, dengan sesuatu zat-zat tertentu. Kadang-kadang dibikin sesuatu yang tidak terbakar tapi mengasap. Nah, itu dengan asap, dengan tadkhin. Begini kan, ada yang dilempar tapi gak kelihatan saking kecilnya. Tek, bereaksi. Keluar asap. Wah, tambah besar asapnya. Wah, hebat katanya. Bisa sihir. Gimana? Kufur atau tidak kufur? Tidak kufur. Karena bukan sihir yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran atau sunnah, karena itu permainan-permainan bohong. Permainan bohong. Yang kalau setelah jujur, oh begitu aja. Jempol saya bisa potong. Itu permainan. Dari sana tidak kelihatan, dikiranya putus. Ini dikiranya potongannya. Barakallahu fiikum. Tetapi banyak yang unik. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditantang oleh dukun untuk masuk ke dalam api, dia siap. Siap. Aku berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu lakukan apa yang kamu katakan sebagai kedustaanmu. Syaratnya bersihkan badanmu, mandi sebelum masuk. Saya mandi, kamu mandi. Kenapa? Khawatir dikasih zat-zat anti api di tubuhnya. Yang ketika kena panas, dia malah dingin. Ada zat-zat yang seperti itu secara kimia. Cerdas Syekhul Islam. Kamu mandi, saya mandi, ayo kita masuk. Gak berani. Dukunnya. Kenapa gak berani? Mati saya kalau gak pakai beginian. Gak pakai lapisan di kulit. Wahakada barakallahu fikum, mirip pendapat ini dengan pendapat Imam Syafi'i. Qala Syafi'iyyu, idza ta'allama as-sihr qulna lahu. Kalau ada orang yang mempelajari sihir, saya akan katakan padanya, sif lana sihrak, gambarkan sihirmu kepadaku. Jadi jangan langsung difonis kafir atau tidak kafir, gambarkan sihirmu kepadaku. Fa in wasafa ma yujibul kufur, kalau ternyata digambarkan apa yang menyebabkan kekafiran, ya kafir. Seperti i'taqadahu ahlu Babil, seperti yang diyakini oleh penduduk Babilonia. Babil, Babilonia. Yaitu taqarrub ilal kawakib as-sab'ah. Mereka sihirnya dengan memberikan sesajen dan kurban-kurban, sesajian-sesajian kepada 7 bintang. Bintang ini, bintang ini, bintang ini, bintang ini. Itu kufur. Mengapa? Tidak boleh kurban kecuali kepada Allah SWT. Wa anha taf'al ma la yaltamis minha, atau dia melakukan hal yang kufur, maka kufur. Wa in kana la yujibul kufur, kalau ternyata bentuknya tidak mengkafirkan, ya tidak kafir. Fa in i'taqada ibahatahu kufrun, tetapi kalau menunjukkan bolehnya, meyakini bolehnya, maka dia kafir. Barakallahu fikum. Sudah pernah kita ceritakan, di Yaman ada tukang sihir disebut dengan Sahibul Berid. Sahibul Berid. Apa Berid? Pos. Tukang sihir tapi disebut tukang pos. Kamu berikan kitab ini sekarang, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan banyak kendaraan-kendaraan cepat. Ini tolong kirimkan dari Hadramut ke Son'a. Harus sekian jam. Kasih dia. Saat itu juga nyampe ke sana. Baik. Ketika berapa hari kemudian ke sana, kamu dapat kitab saya? Dapat. Hari apa? Hari ini. Jam berapa? Persis seperti ketika dia serahkan ke tukang sihir tadi. Akhirnya terkenal dan semua orang yang mau ngirim lewat dia. Disebutnya Sahibul Barid. Subhanallah, ketika dia sudah tua, para masyarakat kehilangan. Nanti penggantimu siapa? Nanti anak saya. Setelah meninggal, anaknya diminta, oi Fulan, kirimkan ini. Saya tidak bisa. Loh, kamu kan tidak mewarisi ilmu bapakmu? Enggak. Bapakmu berjanji katanya mengajarkan padamu. Tidak bisa. Tidak mungkin. Terus begitu, tidak mungkin. Sampai didesak oleh masyarakat, sampai tertekan dia. Kenapa? Mengapa? Ini kan bermanfaat. Saya tidak sanggup. Karena syaratnya, setiap saya buang hajat, saya harus duduk. Kaki saya di Quran, dan kaki kiri saya di sunnah. Di kitab hadis untuk buang air. Dan saya wallahi tidak pernah akan sanggupnya demikian. Baru tahu semua. Ternyata harus kafir dulu. Supaya setan-setan tadi, jin-jin tadi mau. Berbeda dengan Nabi Sulaiman yang Allah berikan. Allah takdirkan. Allah yang menjadikannya seperti itu. Jin-jin tadi tunduk kepada Sulaiman. Biidnillahi ta'ala. Dengan perintah Allah dan takdirnya. Wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir. Setan-setan itu yang kafir. Terjadi atau tidak terjadi? Bahwa Nabi Sulaiman bisa mengirimkan arsy singgasananya Ratu Belgis dalam waktu sekejap mata. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Kok bisa? Iya. Jin-jin tadi ketika ditanya oleh Sulaiman, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya ke ke sini dengan cepat. Berkata ifrit. Pertama ifrit. Aku bisa mendatangkannya sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu. Kemudian disebut di dalam Al-Quran, tidak disebut jin. Disebutnya, kemudian berkatalah yang memiliki ilmu. Maka tafsirnya dari para ahli tafsir berbeda-beda. Di antaranya ada yang mengatakan itu malaikat. Berkatalah yang memiliki ilmu. Aku bisa mendatangkannya sebelum engkau memejamkan atau berkedip. Maka berkedip sudah nyampe. Singgah sananya. Artinya ifrit tadi dari kalangan jin. Bisa mendatangkan dengan segera. Barang dari tempat yang jauh. Sehingga barakallahu fikum. Mungkin saja terjadi pos tadi. Tukang sihir yang juluki tukang pos. Tetapi tidak seperti Nabi Sulaiman yang diberi oleh Allah sebagai mukjizat. Tetapi orang ini dengan mengorbankan agamanya. Saya siap kafir kalau kamu taat padaku. Saya siap menginjak Quran dan sunnah. Kalau engkau wahai syaitan mau menuruti perintahku. Mau membawakan barang ini, membawakan barang itu. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Maka kalau terjadi pertikaian. Masing-masing pakai sihir. Sihir mana yang lebih kuat? Sihir mana yang lebih kuat? Ya sihirnya Dayak lah. Karena dia kafir murni. Sedangkan yang mengaku muslimin masih tercampur-campur agama. Masih kadang-kadang sholat dan sebagainya. Berjalan di kawat-kawat listrik. Banyak saksi yang mengatakan, aku melihat. Berjalan di mereka-mereka ini. Tukang-tukang sihir ini. Barakallahu fiikum. Na'udzubillah minal kufur. Tapi itu semuanya kufur. Maka fala takfur, jangan kufur. Berarti apa hukumnya sihir? Loh, apa kesimpulannya? Barakallahu fikum. Apa yang dikatakan Imam Ahmad dan lain-lain dan Imam Syafi'i agak mirip. Kalau memakai cara-cara yang mengkafirkan, ya kafir. Tapi kalau hanya dengan obat-obatan, dengan permainan-permainan, tidak sampai kafir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.